Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limi Nahwi yang sebelumnya telah kita sampaikan, yaitu tentang fi'il mudhari yang dinasab. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan bagian yang terakhir dari i'rabnya fi'il mudhari, yaitu al-majzumu. Salisan al-majzumu, yang ketiga adalah tentang fi'il mudhari yang dijazm. Kullu fi'lin mudhari'in subiqa bi harfin min ahrufil jazmi al-atiyati lam walan nahiyati wala mil amri walamman nafiyati fa huwa majzumun, yaitu kurang wawu ya, majzumun. Setiap fi'il mudhari' yang didahului oleh sebuah huruf di antara huruf-huruf berikut ini, lam, lan nahiyah, lam amr, dan juga lam ma'anafiyah, maka fi'il mudhari' tersebut dijazm. Nahwu, contoh, lam adhab. Di sini adhabnya dijazm. Kenapa? Karena didahului oleh lam. Asalnya adhabu, karena ada lam maka harus jazm. Karena dia fi'il yang sahih akhir, maka jazmnya dengan sukun. Lam adhab. Misal ada yajlisu, diawali lam maka menjadi apa? Lam yajlis. Ada yakulu, diawali lam maka menjadi apa? Menjadi lam yakul, dan sebagainya. Jadi fi'il mudhari apapun ketika diawali oleh lam maka dia menjadi jazm atau majzum. Lam yalid wa lam yulad, itu kan dijazm oleh huruf lam tersebut. Kemudian contoh berikutnya adalah yang didahului oleh lan nahiyah, yaitu la yang maknanya melarang. Jangan, ya, la tapi maknanya jangan. Wala tadhhab. Contoh yang berikutnya, la tadhhab, janganlah engkau berangkat. La tadkhul, janganlah engkau masuk. La takhruj, janganlah engkau keluar. La ta'ruji, janganlah engkau pulang, dan sebagainya. Ini adalah lan nahiyah. Maka fi'il mudhari ketika diawali oleh lan nahiyah pasti dia menjadi jazm. Wa nahu, dan contoh yang lain, liyaqra kullu talibin ad-darsa. Liyaqra kullu talibin ad-darsa. Hendaknya setiap siswa itu membaca pelajaran, ya, atau suruh setiap siswa, masing-masing siswa untuk membaca pelajaran. Liyaqra kullu talibin darsa, hendaklah setiap siswa dia membaca pelajaran. Ini namanya lam amr, yaitu lam yang bermakna perintah. Mana lam amrnya? Itu yang paling depan, liyaqra lamnya, namanya lam amr. Sehingga kalau ada lam amr, fi'il mudhari'nya itu menjadi jazm. Liyaqra, hendaknya membaca. Liyarji, hendaknya pulang. Liyakul, hendaknya makan, dan sebagainya. Dan lam amr ketika diawali oleh salah satu dari huruf, yaitu wawu atau fa atau summa, maka dia menjadi mabninya mabni sukun. Dan ini yang mungkin kadang jadi pertanyaan, ini kok ada lamnya di sukun gitu ya. Misalnya gini, liyaqra diawali wawu menjadi wal liyaqra. Liyaqra diawali fa maka menjadi fal liyaqra. Liyaqra diawali summa maka menjadi summal yaqra, gitu. Jadi berubah menjadi sukun. Ya, sehingga kalau ada fi'il mudhari kemudian diawali lam, lamnya sukun, ya pasti lamnya lam amr, itu pasti gitu ya. Pasti lamnya lam amr ya. liarji, ada fa fal liarji itu. Litakun ada wa wal takun, kan seperti itu. Wal takum minkum itu misalnya di dalam ayat. Kemudian yang berikutnya lamman nahiyah, lamman nafiyah. Wa nahwu qaulika dan contoh perkataanmu lamma aktub. Ya, lamma aktub, saya tidak menulis. Atau saya belum menulis. Ini juga sama dengan lam dari sisi makna. Ya. Cuma ini ditambah alif lamma. Ya, bedanya kalau lam ini tidak bisa menjadi jawaban sendirian ya, kalau lama bisa. Misalnya hal akalta, jawabannya lam akul gitu. Kalau pakai lama bisa lamma akul atau cukup lamma gitu. Nah, wallahu alam. Ya, liman qala laka, jadi lamma aktub ini untuk jawaban bagi orang yang berkata kepadamu akatabta, apakah Anda telah menulis? Lamma aktuba. Ya, jawabannya lamma aktub, saya belum menulis. Wa yuzamul fi'lul mudhari'u kadzalika idza waqa'a jawaban lit-talabi. Dan fi'il mudhari demikian pula dia dijazm apabila dia terletak berposisi sebagai jawab bagi tuntutan, maka dia juga dijazm. Nahwu contoh iqra tafham, ini sebagai jawab bagi amr ya, karena termasuk talab adalah amr. Iqra tafham, bacalah maka engkau akan paham. Wa nahwu la tuhmil tanjah, kamu jangan menyia-nyiakan maka kamu akan sukses. Ya, kamu jangan menyia-nyiakan pelajaran maka kamu akan sukses. Akan bisa naik kelas, akan bisa lulus. Ya, maka di sini tafham dia dijazm oleh jawab dari tolab berupa amr. Dan tanjah dia dijazm oleh jawab ya, atau karena dia sebagai jawab dari nahi. Tafham jawab bagi amr, tanjah jawab bagi nahi. Ya, sehingga ini termasuk yang amilnya adalah amil maknawi sebenarnya. Karena amil itu ada dua ya, ada amil lafzi, ada amil maknawi. Amil lafzi contoh yang tadi, ada lam lan nahiyah, lam amr, lam ma'nafiyah. Kalau ini maknawi, apa maknawi ya? Maknawinya adalah karena waqa'a jawaban litolab. Kemudian kulluma subiqa. Kulluma sabaqa jazimun li fi'lin wahidin. Ya. Setiap fi'il mudhari yang didahului oleh amil yang menjazmkan satu fi'il, ya, kullu ma sabaqa jazimun li fi'lin wahidin, ya, setiap fi'il mudhari yang didahului oleh sebuah amil jazm bagi satu fi'il, karena amil jazm itu ada dua jenis, yang menjazmkan satu fi'il dan ada yang menjazmkan dua fi'il. Maka seluruh fi'il mudhari atau semua fi'il mudhari yang dijazmkan oleh amil jazm, ya, kullu ma sabaqa ya, artinya afan ana ulangi kullu ma sabaqa jazimun li fi'lin wahidin ya, artinya semua amil jazm yang sudah disampaikan tadi, afan ana ulangi, semua amil jazm yang sudah disampaikan tadi itu adalah jazimun li fi'lin wahidin, itu menjazmkan satu fi'il ya, ana ulangi kullu ma sabaqa jazimun li fi'lin wahidin, semuanya tadi yang sudah diterangkan, ada lam lan nahiyah, lam amr, lam ma'an nafiyah, semuanya itu adalah jazimun li fi'lin wahidin, menjazmkan satu fi'il. Wa hunaka adawatun, dan di sana ada alat-alat, tusamma adawati syarti, yang dinamakan sebagai adawati syarti, yaitu alat-alat syarat Tajazimu fi'alaini mudhari'aini, yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Yubayyinu hal jadwalul ati, yang akan dijelaskan oleh tabel berikut ini. Ya, jadi pembahasan berikutnya adalah fi'il atau amil jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Ya. Dan yang barusan kita sampaikan adalah amil jazm yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Ya, karena amil jazm itu sekali lagi ada dua ya. Ada dua. Pertama yang menjazmkan satu fi'il. Di sana ada lam lan nahiyah, lam amr, dan juga lam ma'an nafiyah. Dan juga tadi yaitu dari sisi maknawi ketika dia berposisi sebagai jawab bagi tolab, itu menjazmkan satu fi'il. Dan di sana ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Kita lanjutkan, tidak masalah ya. Kita langsung saja. Jadwalun yubayyinu adawati syarti. Tabel yang menjelaskan alat-alat syarat. Ya, disebut adawat ini agar bersifat umum. Karena di sana ada yang jenisnya adalah huruf, ada yang jenisnya isim. Kalau disebut dengan jadwalun yubayyinu, kemudian ahrufis syarti atau hurufis syarti, nanti spesifik ke huruf. Kalau asma, spesifik ke isim. Padahal di sana yang jenis isim ya ada, yang jenis huruf juga ada. Sehingga agar semuanya masuk dengan istilah adawat, yaitu alat. Ya, kalau adawat ini ya semuanya bisa masuk gitu. Nah, mana ulangi. Jadwalun yubayyinu adawati syarti. Tabel menjelaskan alat-alat syarat. Adawatu syarti kulluha mabniyatun ma'ada ayin fahiyya mu'robatun. Semua adawat syarat atau alat syarat itu semuanya mabni, kecuali ayun. Hanya ayun yang dia hukumnya mu'rob. Alati tajzimu fi'laini mudhari'aini, yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Al-awwalu yusamma fi'la syarti wasani yusamma jawaba syarti. Jadi dia menjazmkan dua fi'il mudhari. Fi'il mudhari pertama yang dijazmkan namanya yaitu fi'il syarat. Fi'il mudhari kedua yang dijazmkan namanya fi'il jawab syarat. Al-adatu, kita lihat. Pertama in. Nau'uha harfun. In adalah huruf. Sehingga kita sebut harfus syarti. Isti'maluha lil mustaqbalil. Ya, penggunaannya untuk masa yang akan datang. Kalau ada in, ya pasti untuk satu yang akan datang. Al-amsilatu contohnya, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Ya, yang artinya, jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pahalanya, balasannya kepada kalian. Di sini in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Mana fil syaratnya yaitu tuqridu. Mana fil jawabnya yaitu yudha'if. Tuqridu jazmnya dengan membuang nun, yudha'if jazmnya dengan sukun karena beda jenis fi'ilnya. Kemudian yang kedua idma. Idma, idma wa haitsu la tajzimani illa idza taranata bima zaidati. Jadi idma ini hanya menjazmkan fi'il mudhari itu ketika disertai dengan ma az-zaidah, ya idma dan juga haisu menjadi haisuma gitu. Ya, nanti ada di bawah haisuma. Nau'uha harfun, ya. Ini jenisnya huruf lil mustaqbali, untuk satu yang akan datang. Idma taqum akum, jika kamu berdiri maka aku juga berdiri. Ini takumnya fi'il syarat, akumnya fi'il jawab syarat. Kedua-duanya dijazm oleh idma. Kemudian mahma, ismun. Ya, mahma ini jenisnya isim. Isti'maluha ghairul akili. Penggunaannya untuk sesuatu yang tidak berakal. Ya, Al-amsilah contoh mahma taf'al min syai'in ya'lamullahu. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kamu ya, fan, apapun yang kamu lakukan min syai'in dari sesuatu ya'lamullah, maka Allah mengetahuinya. Ya, apapun yang kamu lakukan, sesuatu apapun baik itu kebaikan ataupun keburukan yang kamu lakukan, Allah tahu. Kemudian man is nauha ismun, jenisnya isim. Istimaluha al-aqilu, penggunaannya adalah untuk yang berakal. Contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Mana fi'il syaratnya? Yattaqi. Apa tanda jazmnya? Membuang huruf ilah, yaitu ya. Mana fil jawab syaratnya? Yaj'al, tanda jazmnya sukun. Dan adat syaratnya man, yaitu termasuk isim syarat. Kemudian ada ma. Nauha, jenisnya isim. Penggunaannya ghairul akil, untuk suatu yang tidak berakal. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Dan apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Taf'alu jazmnya dengan membuang nun, ya'lam jazmnya dengan sukun. Kemudian mata, nauha ismun, isti'maluha az-zaman, berkaitan dengan waktu. Mata tusafir usafir ma'ak. Ya, mata tusafir usafir ma'aka. Tidak boleh ma'aki, ya, harus ma'aka. Ya, karena di situ tusafir dhamirnya anta gitu ya. Mata tusafir usafir ma'aka. Kapan saja kamu safar, maka aku akan safar bersamamu. Kemudian ayana ismun. Isti'maluha az-zaman. Ayana ini juga termasuk isim, penggunaannya berkaitan dengan waktu. Ayana tasum asum. Kapan saja kamu puasa, maka aku berpuasa. Gitu. Kemudian ada ayna. Ya taqtarinu aina bimazzaidati jawazan. Aina itu boleh disertai dengan mazzaidah, aina ma gitu. Ya, nauha ismun, istimaluha al-makan. Al-amsilah contohnya aina ma takunu yudarikkumul mautu. Ya. Di sini takunu dia fi'il mudhari yang merupakan fi'il syaratnya dijazm dengan membuang nun. Yudarik dijazm dengan sukun. Di mana saja kalian berada, maka kematian itu akan menghampiri kalian. Tidak ada yang bisa berlepas diri dari kematian, meskipun tidak ingin mati atau tetap mati gitu. Ini merupakan sunnatullah. Ya, maka yang perlu dilakukan ya persiapan gitu aja. Jangan takut, tapi yang dilakukan persiapan. Karena takut nggak takut ya tetap mati. Ya. Nah, wallahu alam. Kemudian ada haitsuma. Haitsuma nauha ismun, isti'maluha al-makan. Haitsuma tadhhab yarakallahu. Ya. Di mana saja kamu pergi atau kemana saja engkau pergi, Allah melihatmu. Fi'il syaratnya tadhhab dijazm dengan sukun, fi'il jawab syaratnya yara dijazm dengan membuang huruf ilah. Kemudian berikutnya ada anna, jenisnya ismun. Penggunaannya al-makan, berkaitan dengan tempat juga. Anna tusafir usafir ma'aka. Ya. Kemanapun kamu bersafar, maka aku akan bersafar bersamamu. Itu ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ayun. Ini yang mu'rab ya. Tadi sudah diingatkan dia mu'rab. Sehingga bisa rofa, bisa nasab. Artinya lafadz ayunnya ya bisa rofa, bisa nasab dan juga bisa jar gitu. Istimaluha bihasabi ma tudhafu ilaihi, sesuai dengan mudhaf ilaihnya, sesuai dengan posisi dia ketika diidhafahkan kepada lainnya. Ya. Ya, karena ayun ini kan posisinya selalu diidhafahkan. Dan i'rabnya itu sesuai posisinya di dalam kalimat tersebut. Ya, contoh ayu talibin yajtahid yanjah. Ya, ini sebagai mubtada. Murid atau siswa manapun yang dia sungguh-sungguh, maka dia akan sukses. Orang yang belajar sungguh-sungguh, maka dia akan sukses. Siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kemudian, dia menjadi nasab juga bisa. Ayya kitabin taqra yufidaka. Ketika menjadi maf'ul bih yang didahulukan. Kitab apapun yang kamu baca, maka kitab itu memberikan faedah kepadamu. Kemudian bisa juga menjadi kasroh ketika harus dikasroh karena sebagai majrur dari huruf jer. Fi ayyi yaumin tazurni ukrimka. Pada hari apapun kamu mengunjungiku, maka aku akan memuliakanmu. Tazur fi'il syaratnya dijazm dengan sukun. Ukrim jawab syaratnya dijazm dengan sukun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah berikutnya adalah tentang tabel yang menjelaskan adat syarat yang tidak menjazmkan. Insyaallah seperti itu. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.